Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, kajian lalu kita telah bahas tentang bab linul kalam liwalidayh, yaitu berucap lembut kepada ataupun di hadapan kedua orang tua. Linul kalam, berbicara lembut, termasuk dalamnya yaitu doa kepada kedua orang tua. Berbicara sopan santun kepada orang tua. Tidak menguatkan suara di hadapan orang tua dan menghormati pembicaraan orang tua. Ini seluruhnya termasuk dalam kategori linul kalam, yaitu bersikap lembut, berbicara lembut kepada kedua orang tua. Kemudian Ikhwatiddin, penulis menyebutkan kisah tentang Taisalah bin Ayyas, Taisalah bin Mayyas atau Taisalah bin Ali, yang dia tadinya adalah orang yang memahami pemahaman, yang memiliki pemahaman khawarij, yang mengkafirkan kaum muslimin yang melaksanakan ataupun yang melakukan dosa besar. Tapi dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, dia bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Abdullah bin Umar. Kisah ini persis seperti kisah Yazid al-Faqir. Yazid al-Faqir bersama rombongannya yang khawarij, yang meyakini setiap orang yang masuk neraka maka takkan pernah keluar lagi, takkan pernah keluar lagi, alias dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Ketika rombongan ini pergi ke Madinah, dan dengan takdir Allah, di saat itu Jabir bin Abdullah sedang memberikan kajiannya di salah satu tiang masjid Madinah, Masjid Nabawi. Rombongan khawarij ini melihat sahabat Rasulullah memberikan kajian, maka mereka pun duduk mendengar apa kajian syekh ini, karena para sahabat yang masih ada pada waktu itu sudah sangat tua-tua. Apa kajian isi syekh ini? Ternyata di sana dengan takdir Allah, Jabir bin Abdullah menceritakan tentang hadis Jahannamiyun. Hadis Jahannamiyun ini Ikhwatiddin, isinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang-orang yang sudah menjadi penduduk Jahannam dikarenakan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya ini bertentangan dengan keyakinan Yazid Al-Fakir bersama rombongan mereka. Rombongan mereka meyakini bahwasanya yang sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi. Mereka akan kekal selamanya alias kafir murtad. Karena mereka semasa di dunia murtad. Baik, mendengar hadis al-jahannamiyun ini, yang masuk neraka kok bisa keluar lagi? Lantas Yazid Al-Fakir bertanya, dan alhamdulillah bertanya pada orang yang tepat. Sebagaimana Faisalah tadi bertanya pada orang yang tepat, Yazid Al-Fakir juga bertanya pada orang yang tepat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang telah kita kisahkan di kajian lalu, orang-orang Khawarij yang bermarkas di Haruri, tak ada sahabat di situ. Tidak ada seorang pun sahabat bersama mereka. Jadi tidak ada yang bisa dijadikan rujukan sebagai ilmu yang mapan. Ketika mereka bertemu dengan sahabat, langsung bisa berbalik, meninggalkan pemahaman mereka. Sama dengan Yazid Al-Fakir ini. Alhamdulillah bertemu dengan Jabir bin Abdullah, yang kebetulan bertepatan menceritakan hadis al-jahannamiyun, penduduk neraka jahannam yang keluar dari jahannam karena mendapat syafaat. Dan Yazid Al-Fakir bertanya, ya Syekh, bukankah dalam Al-Quran disebutkan kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar dari jahannam, mereka akan dikembalikan. U'idu fiha. Waqila lahum dhuku azaban nar. Dan seterusnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab neraka. Ayat ini menyebutkan bahwa setiap kali mereka, penduduk neraka itu keluar, akan dikembalikan lagi. Jadi tidak ada istilah keluar dari neraka. Kemudian dia juga menyebutkan, barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka jahanam, berarti faqada akhzaitah, berarti engkau telah menghinakannya, berarti selamanya. Inilah ayat yang dipakai oleh Yazid Al-Fakir bersama rombongannya Al-Khawarij. Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij itu ikhwafiddin yaqra'un al-Qur'an la yatajawazu antaraqihim, mereka baca Quran tak lewat dari sini, enggak masuk ke hati. Artinya mereka memahami sesuai dengan selera mereka, karena mereka itu dangkal pemahamannya. Jadi walaupun mereka orang-orang yang taat beribadah, mereka itu membaca Al-Quran tapi tak faham dengan isi Al-Quran. Wajar kalau Rasulullah mengatakan yamrukuna minaddin kama yamrukuna sahma min ramiyati, mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Apakah kamu lihat ada yang tersisa? Tentu tidak ada. Itulah orang-orang Khawarij. Kemudian Jabir bin Abdullah menceritakan, menjelaskan tentang masalah makna Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun Al-Quran harus dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa hanya berpegang dengan Al-Quran. Maka ikhwatiddin, apa yang terjadi? Berkat taufik dari Allah, hidayah dari Allah, semua rombongan tobat dari pemahaman Khawarij. Semua kecuali satu. Itu dia. Kecuali satu orang enggak tobat. Sama ketika Ibnu Abbas datang ke markasnya orang-orang Haruri, orang-orang Khawarij. Dia melihat wajah mereka tuh pucat, saking banyaknya puasa. Tangan mereka mengkapal, tebal, saking banyaknya sholat. Kalau kita kan paling kaki kiri yang ada kapalannya, di telapak kaki kiri. Ya kan? Dekat punggung telapak kaki, karena duduk iftirash. Itulah paling. Tapi kalau ini saking banyaknya, coba. Siapa di antara antum yang kapalan ini? Walaupun kapalan, paling tukang es itu paling. Iya, bukan dikarenakan sholat. Ini dikarenakan sholat. Kapalan tangannya. Bayangkan, demikian hebatnya mereka ibadah. Ketika datang Abdullah ibnu Abbas, kemudian berdakwah dengan dalil-dalil, semua tobat meninggalkan pemahaman khawarij kecuali 3 orang. Itu dia. Kecuali ada saja yang enggak masuk. Ini gara-gara yang sikit-sikit ini sampai sekarang jadi banyak gara-gara mereka. Kalau punah waktu itu enggak ada lagi sekarang. Tapi itulah qadarullah khafiddin, ada aja yang enggak taubat. Ya, ada saja yang menjadi pewaris-pewaris iblis. Akhirnya sampai sekarang berkembang biak lagi khafiddin. Itulah dia, ya. Dia contoh kisah yang mirip dengan kisah Taisalah bin Mayyas ini khafiddin. Baik, kita lanjutkan. Bab jazail walidain. Bab membalas kedua orang tua. Membalas jasa kedua orang tua. Qala musannif rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Siapa penulisnya? Imam Al-Bukhari. Babul jaza al-walidain. Bab membalas jasa orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, la yajzi'ul waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Bahwasanya seorang anak tidak akan bisa membalas jasa walidahu, ayahnya, kecuali jika dia melihat ayahnya statusnya sebagai budak, lantas dia beli, kemudian dia merdekakan. Tidak akan bisa seorang anak membalas jasa orang tuanya, kecuali kalau dia lihat orang tuanya hamba sahaya. Itu, dek, jatuh nanti tuh. Itu siapa orang tuanya? Baik, apa tadi? Orang tuanya, antum ujungnya aja orang tuanya. Tidak akan dapat seorang anak membalas jasa orang tuanya, kecuali kalau dia lihat orang tuanya itu statusnya sebagai hamba, lantas dia beli dan dia merdekakan. Kalau seperti ini, bisa dia membalas jasa kedua orang tuanya. Berarti khafiddin, untuk seperti kita sekarang ini, tak ada seorang anak pun yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Kenapa? Tidak ada orang tua yang sekarang status sebagai hamba sahaya atau budak. Tidak ada. Ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi'u waladun walidah. Bahwasanya seorang anak tidak akan dapat membalas jasa walidahu, itu artinya ayahnya. Penyebutan ayah di sini ikhwatiddin bukan berarti kalau ibunya bisa, enggak. Penyebutan laki-laki di sini itu ayah, yaitu termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa min syaqaiqir rijal. Sesungguhnya kaum wanita termasuk saudara kandungnya kaum laki-laki. Artinya hukum untuk kaum wanita itu juga hukum untuk laki-laki. Baik, ketika di sini disebutkan walidahu, seorang anak tidak akan bisa membalas jasa ayahnya. Artinya ayah di sini termasuk juga, dia juga tidak akan bisa membalas jasa ibunya. Jadi bukan penyebutan di sini hanya ayah dengan artian kalau ibu bisa kita balas, enggak. Nanti akan disebutkan hadis berikutnya, contoh dengan seorang ibu, bukan dengan seorang ayah. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, disebutkan di sini, kecuali jika dia lihat orang tuanya sebagai budak, lantas dia beli, kemudian dia merdekakan. Lantas dia beli, kemudian dia merdekakan. Kalimat lantas dia beli, kemudian dia merdekakan ikhwatiddin, Ini cara untuk membalas jasa kedua orang tua. Kalimat fayastariyahu fayu'tiqahu, dia beli kemudian dia merdekakan, ada hukum yang tersirat dalam kalimat ini, yaitu kalimat dia beli lantas dia merdekakan, apakah artinya apabila seorang anak membeli orang tuanya, orang tuanya bisa merdeka kecuali setelah dia katakan aku merdekakan mama ataupun aku merdekakan bapak? Karena kan beda hukum membeli dengan hukum memerdekakan. Di sini disebutkan ikhwatiddin, dia beli lantas dia merdekakan. Berarti ada seorang anak dia beli gak merdekakan. Itu dia. Ya kan begitu jadinya? Karena di sini ada tertib merdeka, beli dan merdekakan. Madhab ahli zahiri seperti Ibnu Hazm, Daud az-Zahiri meyakini bahwasanya, memiliki pendapat bahwa menunjukkan bahwasanya kalau seorang anak membeli ayahnya, ayahnya sebagai hamba sahaya, ibunya sebagai hamba sahaya misalnya, dia beli ayahnya atau dia beli ibunya, lantas ibu dan ayahnya ini bisa merdeka kalau sudah dimerdekakan si anak. Kalau tidak, berarti ayah dan ibunya berada di bawah kepemilikan anak. Jadi khofiddin, ya. Apakah mungkin anak seorang hamba sahaya merdeka? Mungkin nih khofiddin. Apabila seorang hamba sahaya perempuan dia dimiliki oleh seorang laki-laki, lantas digauli oleh laki-laki ini yang merdeka ini, ya, yang merdeka. Karena seorang laki-laki merdeka ketika dia memiliki hamba sahaya perempuan, gak perlu dia nikahi, gak perlu dia akad. Dengan membeli, dia sudah halal bagi si laki-laki tersebut. Dan antum gak usah kepingin punya hamba sahaya, nikah aja. Jangan bayang-bayangkan, enak juga ya. Payah nih yang belum-belum nikah, ini susah ini, harus dijelas-jelaskan ini. Jadi, khofiddin, ketika dia membeli, ya, punya seorang hamba sahaya wanita, dia gauli dan lahirlah seorang anak, anaknya ini ikut nasab ayahnya, bukan ibunya. Anaknya merdeka jadinya. Ya, anaknya jadi merdeka. Dan apabila si tuan meninggal, barulah si perempuan hamba sahaya lagi menjadi merdeka. Itu aturannya. Ya. Jadi bisa saja ketika lahir si anak, kemudian si ayah, si anak, anak dari si ayah dan si anak menjual ibunya, kan bisa aja. Demikian. Kemudian ikhwatiddin, setelah itu mungkin si anak membeli orang tuanya. Jadi madhab zahiri mengatakan, karena di sini fayashtariyahu fayu'tiqahu, ya, dia membeli kemudian dia merdekakan. Madhab ahli zahiri mengatakan bahwasanya ibu yang dibeli oleh si anak, ibu hamba yang dibeli oleh seorang anak, maka dia tidak akan otomatis merdeka kecuali kalau sudah dimerdekakan oleh si anak. Namun jamahir ulama, hanya saja jumhur para ulama menegaskan bahwasanya apabila seorang anak membeli hamba sahaya yang dia adalah ibunya, begitu dia beli sudah otomatis tuh ibu menjadi merdeka walaupun tanpa niat dimerdekakan oleh si anak. Ini khofiddin. Ya. Ini dia. Adapun kalimat fayastariyahu fayu'tiqahu, dia beli kemudian dia merdekakan, ini maksudnya ikhwatiddin suatu paket yang menyebutkan bahwasanya dia akan dibalas oleh jasa tersebut, si anak sudah membalas jasa si ibu. Demikian ikhwatiddin. Jadi dia beli sudah otomatis dia merdekakan. Itu ikhwatiddin. Jadi jumhur para ulama mengatakan bahwasanya kalau seorang anak membeli ibunya atau ayahnya yang statusnya hamba sahaya, ketika dia sudah berpindah milik dari si A ke si anak, otomatis ibu dan ayahnya sudah merdeka. Karena tidak boleh seorang anak memiliki hamba sahaya ibu dan bapaknya sendiri. Kedua, ketiga berarti, hukum yang ketiga. Yaitu, itu kan kalau ayah dan ibu. Bagaimana kalau misalnya kakek, ya, kakek, bapaknya kakek, atau anak, cucu, cicit misalnya, yang ke atas dengan yang ke bawah. Jumhur ulama juga mengatakan bahwasanya, ya, semua yang memiliki mahram, yang mahram, yang ke atas dan yang ke bawah, ketika dibeli oleh salah seorang mereka, anak misalnya, membeli kakeknya, otomatis kakek menjadi merdeka. Anak, seorang ayah membeli anaknya yang jadi budak, otomatis si anak menjadi merdeka. Atau membeli cucunya yang jadi budak, otomatis si cucu menjadi merdeka. Hanya yang ada khilafiyah di kalangan para ulama, bagaimana kalau ke samping? Kalau ke atas merdeka, bawah merdeka, samping bagaimana? Seperti saudara dan seterusnya. Ya, saudara perempuan, saudara laki-laki, itu pembahasan khusus ikhwatiddin. Jadi di sini ikhwatiddin, maksud daripada fayastariyahu fayutiqahu, dia beli kemudian dia merdekakan, bukan berarti, ya, bukan berarti hukum tersebut harus dia merdekakan dulu. Enggak. Bukan. Begitu dia beli, maka dia sudah otomatis merdeka. Ya khatibidin rahimanallah wa iyyakum. Itulah beberapa hukum yang ada dalam hadis ini. Ya tentunya untuk zaman sekarang tidak bisa seorang anak berbakti membalas jasa orang tua dengan cara seperti ini. Karena tidak ada sekarang orang tua yang statusnya sebagai hamba sahaya. Ini menunjukkan ikhwatiddin, tidak bisa, ya, tidak bisa apapun yang dilakukan oleh si anak, tidak bisa dia membalas jasa orang tuanya. Apapun ceritanya, apapun ceritanya, sebesar apapun jasanya terhadap orang tuanya. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya, kalaupun dia merawat orang tuanya yang sedang sakit, beda dengan orang tua yang merawat anak sedang sakit. Orang tua yang merawat anak sedang sakit, separah apapun dia ikhwatiddin, orang tua akan merasa sedih. Dia bisa tidak tidur. Dia bisa mengucurkan air mata sebanyak-banyaknya karena kesedihan si anak dengan harapan si anak sehat dan sembuh. Beda dengan anak. Ketika dia merawat orang tuanya yang sedang sakit-sakitan, mungkin dia sedih, tapi tetap ada berkelebat dalam hatinya, kapanlah dia ini meninggal. Dengan alasan kasihan sudah tua. Itu kemudian, kasihan sudah tua. Itulah dia. Oleh karena itu beda, ya beda. Setulus-tulusnya anak merawat orang tua takkan bisa menyamai ketulusan orang tua dalam merawat anak. Apapun ceritanya, antum buat orang tua sesenang-senangnya, itu belum bisa menjawab dan membalas apa namanya jasa orang tua kepada si anak. Paling kita buat ya orang tua bangga dengan kita. Paling kita bisa membuat orang tua bahagia dengan kita, bahagia dengan akhlak kita, bahagia dengan santunan kita. Tapi apakah sudah membalas? Enggak. Tidak. Belum bisa membalas apapun jasa yang dilakukan terhadap orang tuanya. Sesenang apapun dia menyenangkan orang tuanya, namun tidak akan bisa membalasnya. Terutama terhadap seorang ibu. Sebagaimana kajian telah kita lalui, ya, Rasulullah sampai 3 kali mengatakan, ya Rasulullah, man abar, Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berikan perbuatan baik, sikap baikku? Ummuka, ummuka, sampai 3 kali ummuka. Iya, kenapa? Memang ibu ini punya keistimewaan yang tak dimiliki oleh seorang ayah. Dia yang hamil, tidak dimiliki oleh ayah. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya selain si ibu. Dia yang menyusui, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan melainkan seorang ibu. Kemudian dia juga yang melahirkan, tak ada seorang pun yang bisa melakukan selain seorang ibu. Itu ikhwatiddin. Terutama ibumu, dan memang paling banyak didurhakai oleh si anak ibu, bukan ayah. Hadis ini sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, juga disebutkan dalam kitab Irwaul Ghalil. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim serta Imam Hakim Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Selanjutnya, an Abi Burdata, dari Abi Burdah, annahu syahida bin Umar, bahwasanya dia menyaksikan Abdullah bin Umar, wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait, dan seorang laki-laki dari negeri Yaman sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, hamla ummahu wara'a dhahrih, sambil menggendong ibunya di belakang, sambil menggendong ibunya di punggungnya. Jadi di belakang dia sambil menggendong ibu, gendong punggung. Yaqul, sambil mengatakan, Masya Allah, sambil bersair, ikhwatiddin. Dia sambil tawaf, gendong belakang ibunya, sambil mengucapkan sebuah syair. Apa dia? Innilaha ba'iruha al-mudhallal. Al-mudallal in udhir in udharat rukabuha walam udhar. Saya ulangi, innilaha ba'iruha al-mudallal in udharat rikabuha lam udhar. Katanya, aku adalah unta ibuku. Aku adalah unta ibuku yang sangat jinak. Kalaupun unta yang lain itu bisa takut, tapi aku unta yang gak pernah takut dengan ibuku. Kalau unta kan masih bisa dia mungkin lompat-lompat, mungkin lari. Tapi kalau aku, unta yang tak akan pernah takut. Jadi sangat jinak. Jadi dari sini kan dapat diambil ikhwatiddin. Ini orang menggendong ibunya itu bukan terpaksa. Gak terpaksa dia. Sambil dia mengucapkan, malah bangga, saya adalah unta ibuku. Kalau unta yang lain masih mau dia meronta-ronta, tapi kalau aku unta yang sangat jinak enggak pernah rasa takut. Itulah yang dia ucapkan ikhwatiddin. Ya, yang dia ucapkan sambil menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Baik. Di saat itu dia ketemu Abdullah bin Umar yang juga sedang tawaf. Dia katakan, "Qala ya Ibnu Umar." Wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku? Karena kan dibawa gendong. Gendong ikhwatiddin. Bukan pakai kereta sorong. Bukan. Bukan pakai kereta apa nama kursi roda. Enggak. Ini kursi roda pun udah merepet lama. Kali mama ini. Asik dia yang kurus. Awak mau begini, begitu, begini, begitu. Ya, ini gendong dia enggak tanggung. Ya, menggendong. Kadang-kadang ikhwatiddin jamaah, namanya juga orang tua kan, ditinggal dengan anaknya. Kenapa? Karena kalau emak harus disorong dari hotel ke Masjidil Haram terus dorong-dorong terus dorong, kadang-kadang enggak boleh masuk. Ya kan? Kalaupun boleh itu ke atas, naiknya ke atas memang berat. Begitulah orang tua. Iya, akhirnya mak, mama tinggal aja lah ya mak ya. Akhirnya begitu ikhwatiddin. Ini digendong dengan dia maknya. Kita gak tahu juga ini maknya ini gimana. Apakah tinggi besar, apakah ringan, apakah kecil. Allahu a'lam, yang jelas dia menggendong maknya. Coba siapa di antara antum yang pernah gendong maknya? Tunjuk tangan. Siapa di antara antum yang gak pernah digendong mamanya? Gak ada juga kan? Gak ada yang pernah digendong, gak ada yang pernah menggendong mamanya, dan juga gak ada di antara kita yang gak pernah digendong mamanya. Berarti kan mama semua yang betul, mama semua yang menang, kita yang kalah terus, gak bisa memberikan jasa. Baik. Dia tanya, ya Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, kamu lihat saya gendong mama saya ini, ibu saya gendong, tawaf. Menurut anda, ini sudah membalas jasanya gak? Itu ikhwatiddin. Ini juga menunjukkan keikhlasan si anak. Ini kira-kira bisa enggak membalas jasa gitu. Ya. Dia si anak ini ingin mengetahui apa kira-kira yang bisa membalas jasa ibuku. Makanya ditanya. Kalau belum bisa, berarti aku harus berbuat lebih lagi. Ya, lebih lagi. Jadi dia bertanya kepada Abla bin Umar. Ini enggak cuman ngasih sarapan ibu bubur rasanya sudah macam sudah membalas jasa sudah hebat. Itu pun pakai bentak-bentak lagi. Mama makanlah, Mak. Nanti Mama sakit. Memang tujuannya bagus, tapi bentaknya itu enggak enak. Makan, Mak. Itu Khofiddin, ya. Tujuannya baik, tapi bentak-bentaknya itu yang orang tua membuat menjadi ngelongso. Kasihan Khofiddin. Jadi Khofiddin, begitulah ya. Kita temui orang tua kita sedang sakit. Ternyata dia BAB di kasurnya. Coba ikhlas enggak bersihkan BAB-nya itu? Insyaallah. Ya. Paling dia nanti pakai masker. Coba orang tua kita ketika beresi BAB kita ada yang pakai masker. Pakai tabung gas yang Israel itu ada. Saking baunya, oh anaknya, enggak ada kan? Paling nakal kali, dah bagus ee-nya. Kan kalau anak yang baru lahir itu kan hitam. Lama-lama kan menguning. Seneng nih Khofiddin. Ih, alhamdulillah sudah bagus ee-nya. Ah, bagus ee-nya coba. Bagus ee-nya. Seneng, semakin bau. Itulah orang tua Khofiddin. Coba ada enggak anak kita merawat nih? Iya, alhamdulillah Mama bagus ee-nya. Enggak ada. Ya, enggak ada. Mama kenapa enggak pergi ke toilet? Begitulah Khofiddin. Makanya kalau dibanding-banding enggak bisa memang. Apalagi kalau yang sudah pernah menjadi orang tua, baru dia terasa. Ya, baru terasa. Baik. Qala, kata Abla bin Umar, "La, enggak ada." Ya. Tidak ada. Tidak bisa membalas jasa orang tua. Wala bizafratin wahidatin, bahkan tidak bisa membalas satu sakit, sekali sakit saja yang dia rasa ketika melahirkan si anak. Zafrah ini Khofiddin, rasa sakit yang membuat tersengal, jadi itu zafrah namanya. Ya, kalau seorang ibu yang lagi melahirkan itu kan gak sekali sakit, sakit seret keluar, enggak. Itu berkali-kali sakitnya. Mungkin bisa satu hari sebelum sudah berkontraksi, sakit. Kemudian dia sakit begitu, berkali-kali. Makanya kalau sudah mau melahirkan, biasanya pembicaranya bicara buka. Buka berapa, buka berapa, buka berapa. Gitu biasanya. Ya, tahu lah, antum kan main buka-buka itu maksudnya. Bukan buka pipi, gak tahu. Masya Allah. Nanti pulang tanya mama, Mak, buka-buka kata ustaz apa itu? Udah. Jadi Khofiddin, bahkan sekali sakit saja yang dia rasakan di saat melahirkan itu belum bisa membalas jasa ibumu. Dalam hadis yang lain ada bahasanya Khofiddin. Ya, ayu luka, gelandangan gitulah kalau bahasa kita. Wala talqatan wahidan, bahkan satu sakit saja tidak bisa dia balas. Satu saja, berapa rasa sakit yang dia rasakan. Ya, berapa kali rasa sakit yang dia rasakan Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tapi anehnya, itulah ibu itu yang begitu Khofiddin. Anehnya, mungkin ada kaum wanita yang habis melahirkan dia tobatlah saya enggak melahirkan lagi. Kenapa sakitnya luar biasa, Mak? Begitu kan. Mungkin ketemu ibu-ibu yang mengunjungi, gimana ukhti, namanya istri muda kan? Gimana enggak maulah lagi melahirkan, sakit. Itu dia. Coba nanti setengah tahun lagi. Coba setengah tahun lagi. Atau anaknya sudah berusia setahun atau dua tahun. Minta lagi. Bang, yuk percetakan baru. Itu Khofiddin. Ya tetap saja. Itulah coba Khofiddin. Kan menunjukkan memang gak bisa. Memang itu fitrah seorang wanita. Gak bisa. Kalau ayah siap-siap aja. 1, 2, 3, 4 pabriknya siap saja standby terus selagi dia mampu. Ya, tapi kan tetap yang namanya sakit-sakit itu kan ke seorang istri ataupun seorang ibu. Makanya nih para-para suami itu disayang-sayang tuh istri, ya. Kalau sakit tanya kenapa, Dik? Sakit. Gitu tanya. Istri itu kalau ditanya perhatian dikit saja kita sudah menghilangkan seperempat rasa sakitnya. Yang 3/4 lagi belikan makanan, hilang lagi. Ajak makan hilang insyaallah. Itu khafiddin, ya. Jadi para suami perhatikan itu. Kasihan tuh para istri kalau asik dibentak-bentak terus. Disayang-sayang tuh istri, ya. Carinya dah susah, dapatnya pun satu. Udah. Kemudian ikhwatiddin, kemudian summa tawafa Ibnu Umar. Kemudian setelah itu, setelah pembicaraan ini, Ibnu Umar pun melanjutkan tawafnya. Coba perhatikan. Tadi si orang Yaman ini tawaf menggendong ibunya. Ketika tawaf ketemu Abdullah bin Umar, nanya, "Abdullah bin Umar, kamu Anda ini sudah aku balas enggak jasa ibuku?" Kata Abdullah bin Umar, "Enggak, walaupun hanya satu kali rasa sakit." Setelah itu Abdullah bin Umar melanjutkan tawafnya. Ini menunjukkan bahwa, ya, bahwa boleh kita bicara ketika tawaf. Boleh bicara, apalagi berfatwa seperti ini, majelis ilmu. Ya, boleh, tapi insidental istilahnya, bukan antum bersama rombongan 10 orang antum depan. Innal hamdalillah sambil tawaf gitu kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu enggak ada. Enggak ada pula dasarnya. Tapi sambil tawaf boleh tanya-tanya fatwa seperti ini. Ya. Walaupun hukum asalnya yang namanya tawaf itu kalau kita mulai dari Hajarul Aswad, ya, dia kan melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ini kanan ke kiri. Dari Hajar Aswad terus ke Rukun Yaman, terus ke Hajar Ismail sampai ke Rukun Yaman. Dari Hajar Aswad ke Rukun Yaman itu terserah mau doa apa saja, mau zikir apa saja. Tapi dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad itu hanya satu doa, yaitu Rabbighfirli Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah asalnya ikhwatiddin. Silakan doa apa saja. Tidak ada doa khusus di situ. Yang ada doa khusus hanya dari Rukun Yaman ke Hajarul Aswad. Adapun dari Hajarul Aswad mutar ke Rukun Yaman kembali, itu tidak ada doa khusus. Tidak ada zikir khusus. Nah, di saat seperti ini bisa kita bertanya dengan pembimbing, "Pak Ustaz, ini gimana kalau seandainya saya batal?" Boleh Pak Ustaz memberikan fatwanya sambil bertawaf atau berhenti. Atau berhenti juga bisa. Karena di sini fatawafa Ibnu Umar, summa tawafa Ibnu Umar. Kemudian Abdullah bin Umar pun tawaf. Artinya kan bisa saja maksudnya berhenti. Ya. Ngobrol berhenti karena bertanya tentang satu permasalahan. Jadi dibolehkan, ya. Kemudian fa'atal maqam. Lantas dia pun mendatangi maqam. Maksudnya maqam Ibrahim. Fasalla raka'atain, dan beliau pun sholat 2 rakaat. Ikhatibidin rahimanallahu iyyakum. Ini juga menunjukkan sunnah bagi orang yang tawaf. Setelah tawaf disunnahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah dan laksanakanlah sholat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim, ikhwatiddin, bukan makam dalam bahasa Indonesia yang artinya kuburan. Sebab beberapa minggu yang lalu sempat ada saya membahas masalah tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ustadz, gimana gak boleh? Itu di Masjidil Haram ada makam Ibrahim. Itu alasannya. Padahal itu makam bukan kuburan, tapi tempat kakinya Ibrahim, tempat berpijaknya Ibrahim alaihi salam. Ikhwatiddin, awalnya belum ada disyariatkan sholat di belakang makam Ibrahim. Kisahnya awalnya ikhwatiddin terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik qala, kata Umar bin Khattab, wafaqtullah fi thalathin, aku mendapat taufik dari Allah untuk 3 hal. Pertama, qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, law ittakhadta maqama Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, kalau engkau jadikan, kalau engkau salat di belakang makam Ibrahim dua rakaat. Fa anzalallah fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah itu turunlah ayat perintah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sejak saat itulah ikhafiddin ya disunnahkan bagi setiap yang tawaf. Setelah tujuh kali putaran selesai, dia untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau seandainya dia tidak dapatkan, maka terus di belakang makam Ibrahim yang lebar ke belakang. Kalau tidak juga, lajenada imam mengatakan silakan dia sholat di tempat mana saja ya yang bisa dia lakukan sholat. Yang jelas sholat dua rakaat. Yaitu ikhwatiddin. Padahal sebelum turunnya ayat, Umar sudah menyarankan Rasulullah kalau sholat dua rakaat di makam Ibrahim. Baru setelah turun ayat, Rasulullah menetapkan, disunnahkan untuk sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Pokoknya kalau kita masuk Masjidil Haram, kalau kita tawaf, tak perlu sholat tahiyat masjid. Tawaf, sholat tujuh kali, sholat dua rakaat. Udah. Habis itu mau tawaf lagi? Tawaf lagi silakan. Kemudian habis itu sholat dua rakaat. Masih kepingin lagi, tawaf lagi, sholat dua rakaat, boleh silakan, sesanggupnya. Makanya ikhwatiddin, yang dianjurkan itu perbanyak tawaf, bukan perbanyak umroh ketika kita di sana. Karena memperbanyak umroh atau berkali-kali umroh dalam satu safar tidak ada dasarnya dari Rasulullah dan juga tidak ada dasarnya dari sahabat. Kalau dia tetap mau umroh berkali-kali juga, pergi dulu ke Madinah. Dari Madinah dia sudah umroh, mau balik lagi umroh, silakan dia ke Madinah. Ambil lagi miqat di sana. Tapi kalau dia di Mekah, ikhwatiddin, tidak pernah ada. Rasulullah pernah tinggal di Mekah selama 15 hari, tak pernah umroh berkali-kali. Para sahabat juga begitu, tak pernah umroh berkali-kali. Jadi sunnahnya sekali safar itu satu kali umroh. Yang berkali-kali itu adalah tawaf, silakan sesanggupnya. Satu hari itu mau 10 kali juga boleh. Demikian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Tapi kalau dia masuk Masjidil Haram, mau masuk tidak boleh oleh polisi karena dijaga sudah penuh di pelataran makam, di pelataran tawaf, maka dia boleh salat, dia salat tahiyat al-masjid. Itu ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Itu yang pertama. Yang kedua, qultu ya Rasulullah, kata Umar, yadkhulu 'alaikal bar wal fajir. Sesungguhnya yang datang mengunjungi anda itu ada orang baik, ada orang enggak baik. Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab. Sangat bagus sekali kalau anda perintahkan bagi ummahat mu'minin, artinya istri-istri beliau, supaya pakai hijab. Maka turunlah ayat hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minat, seterusnya. Tapi Umar sebelum sudah ngomong, sebelum turunnya ayat. Yang ketiga, kata Umar, ketika sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah apa namanya tak enak hati dengan istri-istrinya, lantas kata Umar mendatangi para istri, kalian kalau seperti ini buat susah Rasulullah, nanti Allah akan tukarkan kalian dengan perempuan yang jauh lebih baik dari kalian. Ya jangan macam-macam dengan Rasulullah. Habis itu turun ayat, ya asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Bisa saja kalau beliau menceraikan kalian, Allah akan tukar dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Mau apa enggak? Turun ayat. Pak tadinya adalah omongan Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah katakan, seandainya ada orang yang mendapat ilham setelahku, maka Umarlah orang yang mendapat ilham. Jadi tiga ayat turun, itu sebelumnya sudah diomongin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di sini, salatlah Abdullah bin Umar di belakang makam Ibrahim. Kemudian summa qala, atas dia berkata, ya bena Abi Musa, wahai anaknya Abu Musa, maksudnya Abu Musa al-Asyari, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya dua rakaat, salat dua rakaat akan menghapuskan dosa setelahnya, akan menghapuskan dosa yang terjadi depannya, setelahnya. Itu ikhwatiddin azinallahu'alaikum. Jadi intinya hadis ini, ya hadis ini menunjukkan pada kita bahwasanya bagi siapa Bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang luar biasa, dia akan berusaha bagaimana caranya agar dia bisa membalas jasa ibunya ataupun orang tuanya, walaupun dia tahu tak akan ada yang bisa membalasnya kecuali kalau dia memerdekakan kedua orang tuanya. Jadi tapi keinginan untuk itu harus tetap terus ada, menyala pada diri kita sebagai seorang anak yang pernah diasuh. Ingat ikhwatiddin, hadis yang lalu, wa in zolama, walaupun mereka telah menzalimi kita, maka kita tetap wajib berusaha untuk membalas, berbakti kepada kedua orang tua. Wa in zolama, kata Rasul, walaupun mereka berdua telah menzalimi. Jadi orang tua yang menzalimi kita, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita membalas kezaliman tersebut. Itulah ikhwatiddin, azinallahu iyyakum, hadis ya. Hadis apa tadi dari Abi Burdah. Ya, cukup, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada di antara antum yang bertanya. Fadhol. Lagi? Bis? Ya, 15 detik lagi. Nanti banyak sekali di sini. Udah ini dulu ya. Yuk. Ya, ya. Udah, taruh sini dulu nih. Taruh sini dulu. Kloter kedua ini. Ustaz, saya mau bertanya, samakah kedudukan orang tua dan mertua dalam kita berbakti kepada mereka? Tidak sama. Ya, tidak sama. Orang tua tidak sama dengan mertua. Orang tua tidak sama dengan mertua. Kalau dia seorang anak laki-laki, maka dia tetap bertanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Baktinya kepada orang tuanya di atas dari yang lain, dari kerabatnya. Kalau antara orang tua kandung dan mertua meminta bantuan kita, sementara kita tidak bisa memberikan bersamaan sekali dua, maka yang pertama dan yang wajib bagi kita, orang tua terlebih dahulu. Apabila seorang istri mengetahui suaminya senantiasa mengirimkan uangnya, memberikan subsidi kepada ibunya ataupun ayahnya satu bulan sekian misalnya, maka berbahagialah. Berarti suaminya seorang anak yang soleh, dengan harapan semoga anaknya juga akan soleh seperti ayahnya. Namun bukan berarti kita mengabaikan mertua. Enggak. Mertua itu termasuk kerabat kita yang terdekat. Namun kalau dibandingkan orang tua, tak sama. Makanya tidak bisa seorang istri protes dengan ucapan, abang hanya memberikan orang tua abang saja, sementara orang tuaku tak pernah abang beri. Ini keliru ucapannya. Suami tidak berwajib menyantuni mertua, beda dengan orang tuanya. Ya, beda dengan orang tuanya. Demikian ikhwatiddin. Jadi harus tahu posisinya. Ya, tentunya kalau si suami bisa menyantuni kedua-duanya, tentu itu akan lebih afdol. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi enggak sama antara mertua dengan orang tua. Orang tua yang dimaksud orang tua kandung. Ingat. Ya. Orang tua yang dimaksud orang tua kandung, bukan tiri. Kalau tiri itu sama seperti kerabat-kerabat yang lain. Bagaimana pendapat Ustaz tentang LDDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau berita terakhir, Allahu'alam, gak tahu. Karena saya lihat para jamaah-jamaah begini, itu ada perbaikan-perbaikan. Setelah ada kritikan-kritikan, kemudian hadis-hadis, itu ada kritik, ada kebaikan, ada mulai bagus. Ya, saya masih ingat lagi jamaah tablik dahulunya main gulung kaki. Sekarang sudah potong. Itu Ikhwanuddin. Ya, artinya ada mulai kebaikan-kebaikan. Jamaat Hizbut Tahrir juga gitu. Awal-awal dulu Ikhwanuddin, Hizbut Tahrir jelas mengingkari adanya malaikat. Sebelum resmi muncul, itu zaman Soeharto. Makanya di Universitas Surabaya itu sudah ada jamaat Hizbut Tahrir. Tapi kan lama-lama belajar-belajar demikian Ikhwanuddin. Baik, semoga mereka akan terus lebih baik dan berpijak di atas manhaj salaf. LDI, kalau yang cerita-ceritanya yang namanya apa namanya mencuci kalau kita sholat di masjidnya, begitu-begitu. Saya pernah sholat, saya lihat gak dicuci juga. Gak ada dicuci. Kan ada di sini juga, ada di jalan Asoka. Tahu jalan Asoka ujung? Yang simpang jalan apa namanya, yang ke arah Asam Kumbang, ujung itu ada sebelah kanan. Kalau kita dari ring road ada itu. Saya pernah sholat di situ, ya. Tengok, nggak juganya diusap-usap. Tapi Khofidin rahimallahu wa iyyakum, yang seperti ini bisa masuk pada hizbiyah. Kenapa? Karena dia mengelompok dan dia tidak berbaur dengan kaum muslimin. Hanya di antara mereka-mereka saja ada ketuanya dan harus taat dengan ketua. Sementara dalam Islam yang harus taat itu bukan ketua, tetapi kepada pemerintah. Ini Khofiddin. Kalau masing-masing kita nanti taat kepada ketua, misalnya antum mengangkat saja sebagai ketua, amir antum. Kalau sudah amir, apa yang saya katakan antum harus ikut selama tidak bertentangan syariat. Belikan saya roti, antum jadi wajib. Benar. Karena bertentangan dengan syariat beli roti? Enggak. Dia jadi wajib. Itu Khofiddin. Kalau sudah bayat itu begitu, dia jadi wajib. Pokoknya yang tidak bertentangan, dia jadi wajib. Tapi kalau jangan kamu sholat, enggak boleh. Kenapa? Itu kalau jangan dikatakan amir, harus taat selama tidak menyalahi syariat begitu. Tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, taat seperti ini hanya ditujukan kepada pemerintah, bukan amir-amir ataupun ketua-ketua jamaah. Itu dia. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati kita terhadap orang tua agar kita bisa sabar terhadap semua keadaan ketika bersama orang tua walaupun hanya ngedumel dalam hati? Itulah ikhwatiddin yang namanya cobaan. Itulah cobaan kita. Gak kan mungkin Allah mengatakan bahwa orang tua itu merupakan pintu surga yang bagian tengah. Kecuali pasti ini suatu hal yang sulit. Al-jaza' ma'al jinsil amal. Yang namanya ganjaran sesuai dengan amalannya. Ini pasti sulit ikhwatiddin. Kenapa? Gedumel itu tetap ada. Apalagi kalau dengan ibu, cerewetnya luar biasa. Itu dia ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Ya sabar. Sebagaimana mereka bisa sabar dengan kita, kita juga sabar dengan dia. Betapa sabarnya mereka menjaga kita. Betapa sabarnya mereka cebokin ompol kita, cebokin kita, buang air besar kita. Dan mereka lakukan itu dengan sangat senang hati. Betapa sabarnya. Ya. Bahkan kalau kita bangun malam, kita sehat, senang dia. Padahal kita bangun malam itu bukan karena sakit, karena lasa. Gak tidur kita malam, ya. Orang tua bangun gak tidur, senang, kenapa? Yang penting anaknya sehat. Padahal gak tidur malam. Kan ada jenis anak ini, kalau sudah malam main aja begitu, main aja. Ada, ya, gak tidur malam dia. Kalau siang tidur aja. Bukan berarti ada gen kampret. Memang ada jenis anak seperti itu. Demikian Ikhwatiddin, ya. Jadi ya memang harus sabar. Ingat jasa mereka. Ingat hadis yang tadi. Ingat hadis yang tadi. Mereka meminta kita satu hal yang gak seberapa yang mereka inginkan. Mungkin hanya menyuruh kita masak nasi lah. Atau ikhwatiddin, antum yang sedang kuliah, mereka itu ingin antum itu sukses dalam kuliahnya. Sehingga apapun yang mereka jual di kampung sana, itu mereka rasakan ada balasannya. Jangan sudah pulang, pergi dari kampung, meninggalkan kampung, kuliah di USU, tiba di USU, main ke internet aja. Ya. Atau ada jenis yang lain, yaitu asik sibuk organisasi aja kerjanya. Akhirnya apa? 6 tahun kuliah, baru tamat kuliah. Hampir di DO baru. Ada seperti itu. Enggak boleh. Itu amanah. Antum pulang pergi dari kampung ataupun orang tua melepas antum datang ke kampus, itu amanah antum harus kuliah. Makanya ikhwan, kawan-kawan kita yang di UGM itu pintar-pintar luar biasa. Ya. Bukan dangak-dangak gitu cara mikirnya. Ya, bahasa memang dangak-dangak ya. Iya. Bukan pentium-pentium satu gitu enggak. Lama loadingnya, muter-muter gitu baru mikir. Enggak, pintar-pintar ikhwan. Kenapa? Amanah. Karena orang pintar itu ikhwan. Walaupun dia enggak cerdas, kalau dia amanah, insyaallah dia sungguh, sungguh dia akan menjadi pintar. Lah dia ikhwan. Ya. Jadi itu amanah. Ya, senang ya orang tua antum dengan seperti itu. Supaya antum juga mendapat hidup yang berkah. Apakah maksiat di 10 hari Zulhijjah lebih besar dosanya daripada buat kebajikan? Lebih besar, Pak. Ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan yang diciptakan, yang ditetapkan Allah pada saat Allah menciptakan langit bumi, yaitu selama banyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 12, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Menzalimi diri ikhwatiddin yaitu melakukan maksiat. Karena setiap maksiat yang kita lakukan itu artinya kita merugikan diri kita sendiri. Baik, Allah katakan jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Terus yang 8 bulan yang lain apa boleh? Tetap enggak boleh. Allah sebutkan khusus menunjukkan ini lebih terlarang lagi, yaitu di 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di antara 4 bulan ini ikhwatiddin ada hari-hari yang terbaik. Apa itu? Yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Sehingga Allah bersumpah wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 hari. Ibnu Abbas mengatakan 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, dan ingat-ingatlah Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Ibnu Abbas mengatakan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah katakan, Ma min ayyamin amal salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil asharah. Tidak ada satu amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan saleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Hijjah. Qalu wala jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, bahkan lebih hebat dibandingkan jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Bahkan lebih hebat ketimbang jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji' min syai'. Kecuali kalau dia seorang keluar untuk jihad bawa jiwa dan bawa hartanya dan tak pulang dengan apapun, artinya tewas dalam jihad. Kalau orang seperti itu lebih hebat dibandingkan amalan soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Itu ikhwatiddin. Jadi sekecil amalan apapun di awal bulan Dzulhijjah, ya, itu lebih hebat dibandingkan jihad fi sabilillah. Apapun, mulai zikirnya, baca Qur'annya, berbakti kepada orang tuanya, puasa juga boleh dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Enggak lah, 10 mana boleh. 9, ya. Sampai tanggal 9. Apalagi, saya juga sering katakan, di antaranya amalan soleh, mentraktir kawan makan. Tuh. Nah, itu dia. Termasuk ikhwatiddin. Kalau antum belum bisa mentraktir kawan makan, traktir istri makan. Itu dia. Di rumah kan ada makanan, tapi kan ini lain. Khususon. Gitu. Khususon. Itu ikhwatiddin. Termasuk amalan soleh. Apalagi kalau istri yang bayar juga, termasuk amalan soleh itu kalau istri yang bayar kita. Termasuk, bisa juga. Demikian. Jadi tinggal berlomba siapa yang beramal soleh duluan. Itulah. Fastabiqul khairat. Itu dia. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi kalau dia beramal soleh berlipat ganda, kalau dia dosa juga lipat ganda. Ustaz, mengapa puasa Arafah yang dimaksud akan dihapuskan dosa setahun yang akan datang dan dosa seperti apa? Rasulullah bersabda, "Siyamu yaum Arafah tukaffir sanata madhi wal baqiyah." Puasa hari Arafah mengampunkan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dosa yang bagaimana? Itu dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar tidak akan terampuni kecuali kalau taubatan nasuhah. Dia pernah curi amplifier orang, hampir dibakar dia, tapi sempat lari misalnya. Ya. Sempat lari. Tobat dia, pulangkan tuh amplifier, tobat nasuhah baru terima doa tobatnya. Tapi kalau sekedar puasa Arafah, amanlah. Ampun dosanya ini. Amplifiernya masih dia gunakan untuk joget-joget misalnya. Tak bisa. Apakah sama hukum memakai jam dari besi dengan cincin dari besi? Beda. Jam dan besi itu beda. Ya. Jam itu berada di pergelangan tangan, cincin di jari. Jadi harus antum bedakan ya antara cincin dan jam. Baik. Dah. Jam itu lebih dekat dengan hukum gelang. Jam lebih dekat dengan hukum gelang. Hanya saja kan gelang itu perhiasan. Beda fungsinya dengan jam. Jam tangan. Ya, jam tangan fungsi awalnya adalah untuk mengetahui waktu. Itu Khofiddin. Makanya kalau jam antum terbuat dari intan berlian, tetapi sekarang sudah jam 6 kurang 17, jam antum masih jam 5. Kira-kira perlu itu jam? Ini yang gak tanggung itu. Jam 3-nya ada berlian. Ada berlian apa gitu, batu giok, batu lu'lu wal marjan, apalah namanya kan. Tapi sering terlambat, tentu gak dipakai. Makanya bukan perhiasannya yang inti jam itu, tetapi waktunya. Jadi janganlah pakai jam yang bagus, mahal, tapi sernit. Tahu sernit? Geser tiap menit. Setiap menit geser. Jadi kita yang menentukan dia, bukan dia yang menentukan kita. Nah itu tukar aja jamnya. Jadi beda antara cincin dengan jam. Ustaz, siapakah sahabat Rasul? Sahabat Rasul adalah yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini tiga syaratnya. Ya, bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, dan wafat dalam keadaan beriman Rasulullah. Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman tapi murtad, enggak jadi sahabat. Ada yang beriman dengan Rasulullah, meninggal dalam keadaan beriman tapi enggak ketemu, enggak termasuk sahabat. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni itu sezaman dengan Rasulullah, tapi pernah dia permisi dengan ibunya. Ibu saking cintanya dia kepingin bertemu Rasulullah. Akhirnya dia beres kalau ibunya minta mohon dengan ibunya, ya termasuk yang anak yang apa namanya yang berbakti luar biasa, ketemu Rasulullah. Akhirnya berjalan sampai di Madinah Rasulullah pergi jihad. Enggak berada di tempat. Tunggu beberapa hari belum juga. Terfikir ibunya di mana ditinggalkan, akhirnya pulang, enggak ketemu. Ini jadi tabiin. Kenapa? Enggak bertemu Rasulullah. Itu Khofiddin. Ya. Ada juga yang bertemu Rasulullah, enggak beriman Rasulullah, matinya pun enggak beriman. Siapa ini? Abu Jahal. Ustaz, saya punya teman karena syubhat takfiri. Dia adalah ikhwan salafiyin. Kok masih bisa ikhwan salafiyin dengan takfiri? Sarannya untuk mengajaknya kembali kepada sunnah. Ikhwafiddin, kalau antum tidak bisa bicara langsung, berikan aja buku-buku bahaya-bahaya takfiri. Kan banyak sekali ikhwafiddin. Ya, bahaya-bahaya takfiri, bahaya khawarij. Karena ikhwafiddin sekarang kan gak ada orang, saya takfiri loh, kan mana ada? Mana ada begitu? Dia gak sadari. Ya, saya ini teroris loh, mana ada seperti itu? Ya, saya ini radikal loh, gak ada. Pasti dia merasa itu sebuah perjuangan yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Makanya perlu semangat itu kita arahkan dengan memberikan buku-buku begitu. Ya Allah, panjangnya. Assalamualaikum Ustaz, teman saya punya hutang sama ana, total hutangnya sekitar 10 juta. Jatuh tempo hutangnya sudah habis. Ana tagih ke beliau, beliau jawab belum punya uang. Ana kasih tempo waktu lagi 2 bulan. Setelah 2 bulan ana tagih, beliau jawab tunggu cair kredit uang dari bank. Beliau berhutang di bank riba untuk bayar hutang ke ana. Gimana Ustaz? Apakah uang harus ana terima karena ana tahu uang tersebut dari hutang riba? Lagi pula, ana sangat butuh uang untuk pembangunan rumah ibu ana. Mohon penjelasan, terima aja, itu riba-riba dia. Capek bacanya aja. Assalamualaikum Ustaz. Kan abangnya ibu kita itu mahram. Ya. Lalu sampaikah doa saya untuk abang ibu yang sudah meninggal? Ikhafiddin, untuk seluruh kaum muslimin doa kita itu sampai. Ya, untuk seluruh kaum muslimin doa itu sampai, bukan hanya kepada abang ibu, nenek ibu, abang ibu, cicit ibu, semua sampai. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang mengatakan, ya Allah ampunlah dosa kami dan orang-orang yang lebih dahulu beriman pada engkau ya Allah. Masuk. Coba doa jenazah. Salat jenazah itu kan doa semua isinya terhadap jenazah. Kita di Masjidil Haram, yang kita doakan itu kan jenazah. Bukan nenek kita juga. Bukan kita, dia orang Arab, kita orang Indonesia. Hidungnya mancung, kita pesek. Kan beda. Apakah sampai? Sampai. Kalau untuk seluruh kaum muslimin, sampai doa kita. Ya, semua sampai. Untuk doa kaum muslimin, makanya doa banyak-banyak doa kaum muslimin agar mereka dapat hidayah, agar kita juga tetap istiqomah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, itu ya. Wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat. Kan itu isi yang kufidin. Ya Allah, ampuni orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, yang hidup dan yang mati. Itu semua masuk ikhfiddin. Ya, sampai semuanya. Yang enggak boleh itu minta ampun untuk yang kafir, baru enggak boleh. Ya. Yang kafir enggak boleh. Rasulullah saja ketika dia berdoa kepada Allah untuk minta ampun untuk ibunya, Allah enggak terima. Ya. Allah tidak terima doa tersebut. Ustaz, tolong beri saya nasihat karena belakangan ini saya berkali-kali mendapatkan pujian. Masya Allah. Saya khawatir pujian membuat saya berbangga-bangga. Bagaimanakah agar sifat ujub riya ini tidak timbul dalam hati kita? Memang ikhwatiddin, ujub ini ujub, yaitu ketika kita merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Misalnya seorang akhwat dipuji, Masya Allah anti kok putih kali ya, nah, gitulah misalnya. Kan akhwat tuh senang kalau kulitnya putih. Kok putih kali, terang, beda dengan akhwat-akhwat sini. Yeah. Anti ada keturunan bulenya ya, bukan salah bule. Ada bulenya misalnya, ya. Itu bagaimanapun senang ikhwatiddin, ya. Apalagi kalau ikhwan yang muji, mentera sama-sama pejaka, ah, sudahlah, selesai itu. Jadi bagaimana ikhwatiddin untuk menghilangkan ujub? Untuk menghilangkan ujub, apakah dikarenakan fisik? Apakah dikarenakan kepintaran? Ataukah dikarenakan kesolehan? Itu semua ikhwatiddin kita harus ketahui bahwa itu merupakan Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang ada angklung ini? Punya angklung. Itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan ucapkan doa ini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku akibat pujian mereka. Waghfirli fima la ya'lamun. Ampunilah aku atas dosa yang dia enggak tahu. Waja'alli khairum mimma yazunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka. Ikhwatiddin, kenapa seorang memuji seorang ustadz? Kenapa seorang memuji seorang ikhwan? Kenapa seorang memuji seorang akhwat? Kenapa seorang memuji kiai? Sekarang seorang memuji syekh? Itu semua karena satu. Kenapa? Dia enggak tahu aib mereka. Itu aja. Sementara tidak ada manusia di muka bumi ini yang enggak punya aib. Makanya ada orang dekat dengan ustadz. Dekat. Lama-lama ketahuan aibnya. Cem gini rumahnya Pak Ustadz. Nyesal kali aku dekat-dekat. Kenapa? Baru ketahuan. Tadinya Masya Allah Ustaz hebat segala macam. Wah. Macam lah. Kenapa? Belum tahu aib Pak Ustaz. Makanya Khofiddin, kalau kita ngambil uswah, jangan ambil uswah Pak Ustaz. Kecewa antum, kecewa. Ambil uswah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum bisa kecewa nanti. Demikian juga teman yang antum anggap sudah lama ngaji. Ya. Antum puji-puji dia, Masya Allah istiqomah segala macam. Cingkrangnya udah enggak tanggung sudah. Kadang-kadang bukan lagi setengah betis, sudah hampir bawah lutut udah. Saking naiknya, naik-naik kurang tinggi kurang di bawah lutut sudah. Sudah melebihi. Hebat segala macam. Kenapa? Dia belum tahu aibnya ikhwatiddin. Makanya ketika kita dipuji orang, satu saja. Ingat, kita dia itu belum tahu aib kita. Itu ikhwatiddin. Kalau dia sudah tahu, jangan harap dia puji. Jangan harap. Makanya jangan terlalu bangga dengan pujian orang. Jangan. Ya. Nah, dan ikhwatiddin, bertemanlah dengan teman-teman yang selalu memberikan kita masukan, mengarahkan kita untuk yang baik. Bukan teman-teman untuk sama-sama makan. Banyak teman-teman kalau hanya untuk sama makan. Banyak sekali. Tapi teman sama-sama untuk watawasobil haq, watawasobil sabar itu yang sedikit sekali. Ketika kita salah, dia menyiasati kita. Itu yang sedikit ikhwatiddin. Tapi ketika makan dia ikut banyak. Iya, banyak kalau yang itu. Ketika kita salah, ayo kita sholat. Kenapa antum enggak sholat-sholat? Ayolah kita sholat. Itu baru teman namanya ikhwatiddin, mengingatkan kita di saat kita terjerumus, menyabarkan kita di saat kita sedang tertimpa musibah. Itu baru teman. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau kalian punya teman yang soleh, dapat pegang dia, jangan kalian lepas. Sebab teman seperti itu sudah langka. Ya, jangan lepas. Pegang dia. Itu ikhwatiddin, ya. Jadi jangan bangga dengan pujian. Ingat, dia belum tahu apa aib kita. Sementara tak ada seorang pun yang punya, yang enggak punya aib. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli fi ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yazunnun. Pak Ustaz, imam salat subuh di masjid daerah rumah saya baca doa kunut subuh, setengah dikeraskan, sisanya disirkan. Apakah ada dalil? Tanya Pak Ustaz itulah. Kalau dia yang mengatakan, dia yang melakukan, tanya dia, jangan tanya saya. Tapi kalau saya yang melakukan, tanyalah dalil dengan saya. Jadi jangan saya jadikan bemper itu imamnya. Saya sering, nggak tahu. Dia pakai, dulu kan ada tulisan steno, gitu. Iya, Masya Allah panjang. Kita baca zaman itu jawabannya singkat. Ustadz, kakak saya punya anak laki-laki umur 13 tahun yang sekolah di pondok pesantren. Apabila keponakan saya itu mendapat izin pulang ke rumah, maka yang dilakukan di rumah adalah nonton sinetron, film barat atau film orang dewasa, main PS. Intinya kegiatannya tidak menunjukkan kalau dia anak pesantren. Ironisnya, kakak saya mendiamkannya saja, tidak menasihati anaknya. Salat subuh di masjid pun anaknya susah dibangunkan sampai telat berjamaah. Pertanyaan, apakah anak tersebut atau anak kakak saya yang salah atau siapa yang berdosa di antara mereka? Aduh, nanya siapa yang berdosa? Ikhwatiddin, perhatikan, ya. Ketika antum pertama antum harus pahami pendidikan itu merupakan tanggung jawab orang tua. Itulah yang pertama. Adapun sekolah itu membantu. Ya, apalagi ibu. Ibu itu madrasatul kubro. Ibu itu merupakan madrasah yang besar. Madrasah pertama untuk generasi. Kalau kalian siapkan ibu yang baik, berarti kalian sedang menyiapkan generasi yang terbaik. Makanya pilihlah calon-calon istri yang memang madrasah-madrasah yang kubro, madrasah yang terbaik. Kalau yang punya madrasahnya sudah mulai doyong, runtuh, tukar dengan madrasah yang lain. Kasihan itu anak ketimpa madrasah, ketimpa genteng. Makanya ikhwatiddin, kalau tuh madrasah tidak bisa diperbaiki, dia doyong, sudah di apa ganjal sana ganjal sini, tapi bawaannya bawa doyong aja. Sudah, daripada menimbulkan korban yang isinya orang belajar dalamnya rubuhkan, ganti dengan yang lain. Iya, cari yang bataku. Jadi yang belajar di dalamnya itu, yang belajar dalamnya itu tenang. Demikian ikhwatiddin, itulah makanya kita disuruh mencari istri yang solehah supaya madrasahnya itu bagus. Karena kita tuh sering di luar ikhwatiddin. Itu dia, ya. Jadi itu yang pertama ikhwatiddin. Kemudian seperti menyuruh anak sholat, itu kan awalnya tugas orang tua. Muru auladakum bisholati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka usia 7 tahun. Wadribu alaiha wa hum asyra sinin. Pukul dia di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Itu orang tua. Demikian. Makanya ketika antum menyekolahkan anak ke pesantren, jangan lepas tangan. Yang penting aku sudah memberikan ke pesantren. Uang masuk 20 juta. Sebulan 600 ribu. Aman, sudah. Lepas tangan. Ikhwatiddin, keliru. Ingat, ketika orang tua punya anak 5 orang, dia kewalahan mendidik anaknya. Konon lagi di pesantren, satu orang tua, anaknya 40. Bisa diperhatikan satu-satu, sebagaimana kita memperhatikan anak kita yang 5 orang, yang 4 orang, yang 3 orang, yang 2 orang. Beda ya ikhwatiddin. Jadi gak bisa disamakan antara didikan orang tua dengan didikan pesantren. Jadi kalau antum sudah menyekolahkan anak pesantren, tetap ada hubungan antara pesantren dan orang tua. Terus perhatikan. Jangan-jangan pesantren yang antum masukkan itu gak masalah, gak sholat. Yang penting bisa bahasa Arab. Pulang Masya Allah, udah macam Abu Jahal aja dia. Kaifa halukan, tapi gak sholat. Untuk apa? Ya, untuk apa gunanya kalau begitu? Mendingan dia enggak bisa bahasa Arab tapi dia sholat. Demikian ikhwatiddin, maka pilih-pilih juga pesantren. Kadang-kadang orang tua begitu, pulang anaknya sudah pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya abati ta'al. Udah ngeri. Dia pun what is my drink? Wah, udah enggak tanggung woi, dua bahasa anak aku. Taunya, paling itu aja taunya. Tapi orang sudah tua bangga, ya. Enggak sholat enggak masalah. Makanya ikhwatiddin, sekali lagi, tanggung jawab pendidikan orang tua, pesantren bantu. Kalaupun antum sudah masuk anak pesantren, terus dipantau dengan gurunya, terus komunikasi ini bagaimana anak saya. Jangan-jangan peraturan pesantrennya enggak masalah enggak sholat ke masjid. Enggak masalah anak sholat sendiri masing-masing di rumah. Jangan begitu. Kita enggak tahu ikhwatiddin. Ya. Jangan-jangan nih pesantren hanya banyak kurikulernya aja. Apa itu? Keratinya, silatnya, berenangnya. Udah, pulang-pulang dikerati semua. Adik dikerati semua. Makanya ikhwatiddin itu, perhatikan juga pesantrennya. Jadi dosa siapa? Gak tahu, bisa dosa semua. Bisa dosa pesantren, bisa dosa si anak, bisa dosa orang tua. Kita gak tahu ikhwatiddin. Jadi itu perlu penelitian lebih lanjut. Untuk menjelaskan siapakah yang berdosa. Salah siapa? Ini salah siapa? Kan gak mungkin saya katakan kamu tanya saja pada rumput yang bergoyang. Kan gak mungkin. Bagaimana sikap kita kepada orang tua ibu yang suka berburuk sangka kepada orang lain? Ibu saya punya trauma karena ibunya bersikap demikian dari mudanya sampai sekarang. Ikhwatiddin. Ya, kalau itulah salah satu cepat curiga misalnya. Ya, gimana ya? Seorang ibu buruk sangka tentu kan kitalah yang tahu bagaimana-bagaimananya. Gimana supaya dia enggak buruk sangka, ya. Sebab buruk sangka juga beda. Karakter ibu yang buruk sangka yang satu dengan karakter ibu buruk sangka yang lain juga beda. Sebab traumanya juga beda. Jadi harus dilihat dulu apa latar belakangnya, bagaimana sikapnya, karakter. Jadi tidak bisa dijawab begitu saja ikhwatiddin. Balil insanu ala nafsi basira, seorang itu lebih tahu tentang dirinya. Jadi dipelajarilah ibunya. Intinya kan bagaimana caranya agar ibunya tidak berburuk sangka. Sampai-sampai kalau ada ikhwan yang mau melamar anaknya juga, jangan-jangan ini mau grogoti harta saya. Padahal tidak. Padahal si ikhwan itu memang ikhlas sekali melamar anaknya. Walaupun dia belum punya kerja, tapi kan ikhlas. Itu ikhwatiddin, bisa saja buruk sangka akan terjadi. Apalagi kalau dia sudah fobi dengan jenggot. Eh, jenggot ISIS ya? Langsung begitu, buruk sangka dia. Enggak tahu dia orang jenggot itu orangnya lembut-lembut ya kan? Iya kan, Ikhwah? Iya kan? Enggak. Iya, itu dia. Ustaz, bapak saya belum bisa baca Quran, sudah saya suruh tapi belum belajar. Belajar. Bagaimana kondisi di akhirat? Jadi antum, Pak, belajar, Pak, belajar, belajar gitu. Ya antum ajarilah, Pak, sini saya ajari pelan-pelan. Begitu, antum yang ajari. Udah habis waktunya. Nih, kita ambil satu aja ya, yang dari yang banyak ini, yang kloter kedua ini. Yang kecil mana tuh? Nah, ini. Surat Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa bahasa apa ini? Aram. Apakah Injil itu bahasa Aram? Sudahlah, antum gak usah cerita masalah Injil lah. Quran aja udah, ya Allah. Injil sudah lewat bahasanya. Udah lewat bahasanya. Mengenai bahasa Injil, bahasa Ibrani. Gimana bahasanya? Saya juga gak tahu. Ya, udah antum pelajari aja bahasa Arab. Baca aja Al-Qur'an. Mengenai bagaimana sih sebenarnya bahasa Injil membuat saya gelisah, Ustaz. Udah enggak usah gelisah. Biarkan saja. Udah. Ada yang lebih penting untuk antum pelajari. Udah. Saya enggak bisa Ustaz salat kalau enggak bisa tahu. Itu namanya lebay bin alai. Udah enggak usah. Ada yang lebih penting untuk kita pelajari dibandingkan untuk itu semua. Wa ma arsalna rasul illa bilisani qaumin liyubayyin lahum. Itu artinya kami tidak utus satu kaum, satu rasul kepada satu kaum kecuali dengan bahasanya. Supaya apa? Supaya rasul ini bisa menjelaskan pada kaumnya. Makanya Khofi dicoba, saya buat ceramah. Kemudian saya pakai bahasa Padang. Para niniak mama orang tua-tua, gimana antum bisa paham apa yang saya omongkan? Iya kan? Atau saya pakai bahasa Arab. Makanya Rasul itu diutus di kaumnya. Supaya apa? Bisa menjelaskan dengan bahasa kaumnya. Intinya supaya masuk hidayah. Ini juga salah satu manhaj dalam berdakwah. Berbicaralah hadisul kaum biqadri uqulihim. Bicaralah satu kaum dengan yang bisa mereka fahami. Ketika kita bicara misalnya, kemudian kita pakai bahasa ilmiah. Bahwa saya transmigrasi itu merupakan sebuah irigasi yang dimana reboisasi itu tidak begitu menganai sisi. Yang apa kata orang tahap apa? Paling orang kata, ih hebat kali ustaz ini. Bahasanya ilmiah semua. Terus maksudnya apa? Gak tahu, pokoknya hebat lah. Untuk apa gunanya? Ya, makanya pakailah bahasa yang mudah difahami. Gak usah pakai bahasa sisi-sisi itu. Gak usah. Ya pakailah bahasa yang difahami. Kecuali kalau antum berhadapan dengan mahasiswa yang memang terbiasa untuk menaikkan gengsi gitu kan. Iya kan? Nanti kalau bahasanya bahasa kampung remeh kali mereka lihat. Silakan enggak apa-apa. Nah, demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.